Tidur malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Kipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang itu main iris gemas-gemas. Ku rindu bilas labar luar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan kau memang jelas. Kutukan mantan tak bisa dihiraukan. Ku teringat saat kita dirancang. Main pelan-pelan masukkan dalam lubang. Ku tetap mengenang kutukan sang mantan. This is DJ Faber Dunia. Tidur malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Kakak label tarlakan. Satu sen, 45 dalam kain. Raba baku raba ingat mantan waktu main. Satu dua kali tambah masih kuat kekali jam bermain. Bisa Ladies and gentlemen, please welcome Isky Report Remix. Ladies and gentlemen, please welcome Isky Report Remix. capek. Membasahi bulu merahku yang engkau berikan untukku. Bulu merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Sing that this night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novi Nasia. Tetes air mata. Thank you. Opin Asia. Opin Asia. Opin Asia. Thank you. by News Populer Remix. panas coki hasi. Thank you. crumbs the motherfucker. Selamanya darimu.